paksa. Pagdanggan na hati, dito na. Ikuratkan kinarasa, dito na. Dibuka, dibaca, kurang luahan. Dijaga diksa, pinunggas, kahema. Dibaca kurang dua, dijaga diri sapi nunggas tak kehemat.